Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, di malam hari ini kita mendapatkan kemudahan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melanjutkan untuk membacakan nasihat bimbingan, yaitu kitab Ad-Dawa wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pasal yang kita baca sebelumnya, al-ma'siyatu majlabatun lidzam. Perbuatan maksiat ini akan mendatangkan atau membawa celaan. Naam. Yang seharusnya mereka menjadi orang yang mulia, Allah Subhanahu wa taala bekali mereka dengan penglihatan, pendengaran, hati, ya, agar bisa menjadi orang-orang yang berakal, menjadi orang-orang yang bertakwa ketika dalam kehidupannya di alam dunia. Namun alat-alat tersebut, pendengaran, penglihatan ataupun hati, tidak digunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian gelar-gelar ataupun nama-nama buruk, ya, diberikan kepada mereka. Demikian pula orang yang bertakwa, yang selalu mau mencari hidayah dan petunjuk dan menundukkan hawa nafsunya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Gelar-gelar, nama-nama kebaikan akan ada pada diri-diri mereka. Toyib Rafiq, aina Rafiq? Ah, Rafiq, indakum ya Rafiq. Udhkur asma'ul madhi wa syaraf. Sebutkan nama-nama ataupun gelar-gelar yang baik untuk pujian ataupun kemuliaan. Rafiq, udhkur, sebutkan. Hah? Apa namanya? Apa? As-Siddiq. Nama As-Siddiq. Apalagi? Naam, Yusuf Al-Ambuni. Temambon ya. Tuh balik papa. Naam, Yusuf. Apalagi Yusuf? Gelar-gelar yang baik atau nama-nama yang baik banyak kemarin tuh. Di antaranya Al-Mu'min. Walbir. Lanjutkin. Apalagi? Hah? Yang keras suaranya, kau teriak di siang hari kedengaran sampai di luar sana suaranya. Kau menjawab jawaban kecil suaranya. Hah? Al-Faruq. Tidak ada di sini Al-Faruq. Al-Muhsin wal-Muttaki wal-Muti'u. Itu bisa lihat ya. Wal-Munib, Al-Wali, Wal-Wara, Wal-Salih. Ini gelar-gelar yang baik seluruhnya. Naam. At-Toyib, Al-Murji dan selainnya. Aina Haitham. Ah, Haitham. Udhkur. Ya, sebutkan nama-nama yang buruk bagi pelaku-pelaku maksiat. Ah. Apa itu? Al-Mufsid, Al-Fajir, Wal-Asi, Wal-Musi', Wal-Mufsid ya, Wal-Khabith, Al-Mashud ya, Wal-Zani, Wal-Sarik, Wal-Qatil dan lain sebagainya. Ini semua adalah gelar-gelar ataupun nama-nama yang buruk bagi pelaku-pelaku maksiat. Nah, jadi di murojaah ya, kadang ada pertanyaan. Ikhwati fil azani wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan dari sisa pembahasan yang ada. La mani'a lima atallah. Tidak ada yang bisa menahan ataupun mencegah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wala mu'ti lima mana, dan tidak bisa memberikan apa yang Allah Subhanahu wa taala cegah. Wala muqarrabun liman ba'ada, dan tidak ada yang bisa mendekat bagi orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ad liman qurba, dan tidak ada yang jauh bagi orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di saat ini kita diberi kemudahan untuk bisa duduk di majelis mendengarkan nasihat dan bimbingan. Ini perkara yang betul-betul keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat-sangat sedikit dari mereka yang mau menjalaninya. Ini pertanda bahwa ada kebaikan untuk kehidupan kita, sehingga wajib untuk disyukuri karena banyak manusia yang ketika diajak untuk kebaikan, diajak untuk ibadah, maka dia akan mengatakan, nantilah, nanti kalau sudah waktunya saya mau, maka saya akan ke sana. Nah, ini sebagai alasan saja, pada hakikatnya mereka tidak menghendaki. Naam. Ya, tidak ada kemudahan atau kemauan dari mereka untuk membekali dirinya dengan amalan-amalan takwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Maka barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa memuliakannya. Inna Allah yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki. Na may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pula yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Sehingga duduknya kita di majelis, duduknya apa ini beradanya kita di majelis, ini adalah keutamaan yang besar yang tidak sembarang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, maka perlunya kita untuk senantiasa bersyukur dan menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal yang berikutnya, faslun, al-ma'siyatu tu'athiru fil akli, bahwa dampak atau negatif dari perbuatan maksiat ini akan memberikan pengaruh terhadap akal pikiran. Ya, akibat dari maksiat maka akan ada asar yang ada pada akal mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa min uqubatiha annaha tu'athiru bil khasiyati fi nuqsanil aql. Di antara ukubah, hukuman bagi pelaku-pelaku maksiat, ini akan memberikan pengaruh khusus ya dalam kurangnya akal. Pengaruh dari perbuatan maksiat. Fala tajidu akilain ahaduhuma muti'un lillah wal akhir ausin. Maka anda tidak akan menjumpai dua yang berakal, salah satunya orang yang taat kepada Allah dan yang lainnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti yang bermaksiat tadi kurang akalnya. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, sehingga dia berani lancang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu dengan sebenar-benarnya, maka dia akan takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, dua orang yang berakal tidak akan dijumpai, satu Allah, satunya bermaksiat. Yang berakal orang yang taat. Dia tahu bahwa dirinya adalah hamba, yang dia wajib untuk menghambakan diri kepada yang menciptakan dirinya, itu Allah Subhanahu wa taala. Naam, adapun ya, yang satunya pelaku maksiat yang kita sebutkan sebelumnya, bisa saja dia ghaflah, dia lalai. Naam. Atau dia berbuat maksiat atau kefasikan, kebid'ahan, demikian pula kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa wa aklul muti'i minhuma awfaru wa akmalu. Ya, melainkan akal orang yang taat tadi dari keduanya lebih sempurna ketimbang yang melakukan maksiat. Ya, orang yang taat tadi tentunya akalnya lebih sempurna. Dia tahu dimanapun dia berada, Allah melihatnya. Apakah di ruangan yang sepi, ya, atau di hutan yang tidak ada melihatnya, tetap dia yakin bahwa di saat dia berbuat ada yang melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akalnya akmal wa awfar, sempurna. Wa fikruhu asah, dan pikirannya lebih sahih, lebih sehat. Wa ra'yuhu asad, dan pendapatnya atau ra'yunya lebih benar. Wasawabu qarinuhu, maka kebenaran itu akan menyertai dirinya. Ini al-muti', orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan berpikir di saat dia akan melangkah, apakah ini baik akibatnya atau buruk? Apakah ini maslahat atau mafsadah? Ya, tidak sembarangan. Tetapi dia mesti memikirkan dengan pikiran yang jernih, yang baik. Walihada tajidu khitab al-Quran innama huwa ma'a ulil albab wal ukul. Oleh karena ini, Anda akan mendapati khitabul Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhitab atau yang diarahkan pembicaraan kepada ulil albab, ya, bersama dengan ulil albab wal ukul, mereka yang memiliki akal, yang memiliki pikiran. Karena mereka inilah yang bisa akan mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran. Tidak seperti orang yang fasik al-khuruj min ta'atillah, yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattakuni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepadaku wahai ulil albab, yaitu orang yang memiliki akal. Ya, mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai ulil albab, ya, ulil akal, yang memiliki akal pikiran yang sehat tadi. La'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka di dalam ayat ini Allah mengkhitab atau Al-Qur'an mengkhitab, ya ulil albab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil peringatan melainkan mereka ulul albab yang memiliki akal. Adanya bencana, adanya musibah yang melanda negeri mereka, maka yang bisa mengambil pelajaran ulul albab, orang-orang yang berakal. Oh, ini pertanda bahwa kita kurang dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita mudah untuk terlena dengan bisikan-bisikan syaitan, sehingga ditegurlah Allah agar kita kembali untuk bertakwa, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan ulul albab. Kalau yang sebaliknya, mereka akan mengatakan, "Oh, ini kurang, sesajiannya kurang ini. Harus dipotongkan kerbau atau dipotongkan yang lain." Sehingga tidak ada nilai yang bisa diambil pelajaran dari bencana yang menimpa mereka. Ada lagi yang lain mengatakan, "Oh, ini hanya terjadi pergeseran antara lempeng bumi ini dan itu, sehingga terjadi gesekan kemudian gempa bumi dan seterusnya." Toib, bisa saja seperti itu. Ya, anggaplah kejadian-kejadian itu karena lempengan-lempengan bumi yang bertabrakan atau terjadi gesekan-gesekan. Terus yang menjadikan atau yang mentakdirkan terjadinya gesekan-gesekan tadi siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa adanya takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menjadi ulil albab, ya, yang memiliki akal yang sehat. Disebut dalam surat Al-Baqarah tadi 269. Wa nadhairu dzalika katsiratun, dan ayat-ayat yang semisal ini itu sangat banyak di dalam Al-Qur'an kita jumpai. Naam, mereka ulul albab yang sempurna akalnya. Wa kaifa yakunu akilan wa firul akli man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darih. Maka bagaimana mungkin, ya, akan menjadi sempurna orang yang berakal pada akalnya, ya, di saat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia dalam, padahal dia dalam apa ini, jiwanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun hidup di muka bumi. Ya, tinggal di muka bumi. Jadi tidak akan mungkin sempurna akal orang yang berbuat maksiat. wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yashahiduh. Sebenarnya dalam hati kecilnya dia tahu bahwa di saat dia melakukan maksiat itu ada yang melihatnya. Wa yashahiduh, ada yang menyaksikan dirinya. Ya, namun dorongan hawa nafsu yang sudah terlalu tinggi kemudian tidak memperdulikan bahwa dirinya ada yang mengawasinya. Naam, Allah melihatnya. Para malaikat akan mencatat amal perbuatannya. Naam, ya, catatan amalan dalam kesehariannya itu ada. Fayaksih wa huwa bi'ainihi ghairu mutawarin anhu. Maka dia tetap berani untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ghairu mutawafir, mutawari anhu. Tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'inu bi ni'amihi ala musakhatih. Dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepadanya dalam perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada hakikatnya kenikmatan tadi bukan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya, menyenanginya. Ya, orang-orang kafir akan diberi harta lebih dibandingkan mukminin. Naam. Maka kecanggihan-kecanggihan peralatan tempur yang menguasainya orang-orang kafir, penemuan-penemuan baru yang dikuasai oleh orang-orang kafir, namun pada hakikatnya itu adalah istidraj. Allah terus beri, Allah beri, tapi tunggu, itu pada hakikatnya dosa yang akan terus bertumpuk pada dirinya karena kenikmatan-kenikmatan tadi tidak membawa dia untuk bersyukur kepada Allah. Maka setiap kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan diri dengan kenikmatan itu, maka ini bencana. Bagus-bagus ya, mereka menguasai ini dan itu. Tidak, mereka hanya bisa mendapatkan sejenak sebentar di alam dunia. Tapi ketika berakhir kehidupan mereka, naam, maka kenikmatan-kenikmatan tadi semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kenapa kita orang yang taat umpamanya, orang yang bertakwa, selalu dalam hidupnya banyak dijumpai kekurangan, dijumpai sakit-sakitan, yang lain, ya mungkin dia sehari hanya dapat 100 ribu, itu pun dengan susah payah. Yang lain itu dia cuma duduk di rumah main HP, ya, atau pencet apa namanya itu sudah bisa mendatangkan uang yang banyak. Tapi dia kok susah. Nah, maka diingat bahwa dengan kesengsaraan yang didapati atau dijumpai ataupun penyakit-penyakit yang menimpa dirinya itu sebagai penghapus-penghapus dosa yang ada pada dirinya kalau dia mau bersabar. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, perkaranya seorang mu'min itu menajubkan. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, tidak ada yang bisa mendapatkan itu kecuali seorang mu'min. Ya, jika dia mendapati kenikmatan syakar, maka dia mensyukurinya. Namun ketika dia mendapatkan sebaliknya, maka sabar, dia bersabar. Naam, dalam kehidupan ya seperti itu, kadang senang kadang susah, tapi sebenarnya dua-duanya ujian. Maka orang mukmin dia akan pandai melihat ini, ada kenikmatan tidak menjadikan takabur, ya tidak menjadikan sombong, kikir dan seterusnya, tetapi dia mensyukurinya. Tentunya ketika dia mensyukuri bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi dia gunakan harta itu untuk sebaik-baiknya, untuk bisa menambah dia ketaatannya kepada Allah, atau bisa digunakan untuk berinfak sehingga semakin bertambah pahala pada dirinya. Wa yastad'i kulla waqtin ghadabuhu alayhi wa la'anatuhu lahu. Maka yang menjadikan atau menyebabkan dengan kenikmatan-kenikmatan tadi ghadabuhu, kemurkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu, dan bahkan akan menjadikan laknat kepada dirinya. Wa ib'aduhu min qurbihi, dan akan menjadikan dia jauh dari Allah. Padahal sebenarnya bisa dia untuk mendekatkan dirinya. Ya, kemudahan-kemudahan itu ada. Tetapi tidak bisa menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta ada, waktu ada. Tetapi harta tadi diarahkan kepada yang lain, waktu tadi hanya untuk berfoya-foya bersama kawan-kawannya, teman-temannya. Naam. Atau dari satu daerah ke daerah yang lain tanpa ada nilai ibadah di situ untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun mereka melakukan kebaikan tujuannya untuk bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus di kamera, di foto, kemudian dijadikan tontonan, bisa dilihat manusia sehingga mendatangkan uang lagi. Ya, dikhawatirkan pada diri mereka ada riya. Ya, bisa muncul pada diri mereka riya. Oh, ini orangnya baik. Kalau orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, maka dia tidak akan memberitakan amalannya. Dia akan sembunyikan. Karena khawatir riya akan menimpa dirinya, yang menjadikan amalan itu akhirnya tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Wa tarduhu an babih, dan dia akan terusir dari pintunya. Wa iraduhu anhu, dan menjadikan dia akan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khullanuhu lahu, dan akan menjadikan kehinaan untuk dirinya. Wa takhliyatu bainahu wa bain nafsihi wa aduwwihi, dan kemudian dia akan dibiarkan, ya, antara dirinya dengan pula antara musuhnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya. Naam. Wa sukutuhu min ainihi, dan dia akan jatuh hina, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hirmanuhu ruhu ridahu wa hubbuh, dan dia akan tercegah dari ruh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya. Naam. Tercegah dari kehidupan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepadanya. Naam. Ini karena maksiat-maksiat, seharusnya kenikmatan tadi bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk yang lainnya. Tetapi ternyata di balik itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa quratul ain bi qurbih, demikian pula akan jauh dari penyejuk hati atau penyejuk mata, yang seharusnya dia dekat dengan Allah. Wal fauz bi jawarih, dan keberuntungan, ya, dengan apa, jawar berdampingan, ya, bisa mendatangkan keuntungan kalau berdampingan melaksanakan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang mukmin atau seorang manusia. Wa nadhru ila wajhihi fi zamrati awliyaihi, dan pandangan kepada wajah Allah Subhanahu wa taala bersama para wali-walinya, dia semuanya terhalang, tercegah, tidak bisa. Akibat dari maksiat-maksiat. Enam, akibat dari lupa diri. Kalau hidupnya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berbagai macam keburukan tadi yang akan dijumpainya. Ila adu'afi adu'afin adu'af dalik, sampai akan berlipat-lipat Naam, kalau dia betul-betul gunakan untuk kebaikan, Naam, maka adaf dzalika min karamati ahli ta'ah. Akan berlipat-lipat pahala ataupun ganjaran kepada ahli ta'ah, kemudian kepada ahli ta'ah. Wa adaf adaf dzalika min uqubati ahli al-ma'siyah. Berlipat-lipat pula akibat atau hukuman ahli al-ma'siyah. Ini antara dua orang yang salah, satu al-muti' dan satunya al-asi. Ya. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ganjarannya akan berlipat-lipat. Pelaku-pelaku maksiat pun juga akan dilipat gandakan. Nah, mereka terhina di dunia, di akhirat lebih-lebih mereka akan terhina lagi. Oleh karenanya penyesalan di saat kita hidup seperti ini itu akan bermanfaat dibandingkan penyesalan ketika sudah di akhirat atau sudah mendekati kematian, ya, detik-detik kematian sudah sampai di tenggorokan, nyawanya baru dia akan menyesal, ya, seperti menyesalnya Fir'aun, maka tidak berguna lagi. Atau menyesal tapi sudah terbitnya matahari dari arah barat, tanda-tanda hari kiamat yang besar sudah dekat, baru dia mau insaf, dia baru mau taat, tidak ada gunanya lagi. Naam. Jadi di saat-saat ini sudah seharusnya kita mengoreksi amalan-amalan kita, niat-niat kita, ya, apabila niat kita sudah mulai bergeser sedikit demi sedikit, diperbaiki lagi. Saya tadi, ya, masing-masing bisa mengetahuinya. Saya beramal kok ada pujian-pujian, kok semakin senang, semakin perbaiki lagi niatnya. Saya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, dia perbaiki lagi niatnya. Ini agar niatannya tetap untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sanjungan ataupun keinginan-keinginan dunia. Para ulama terdahulu mereka tidak senang untuk dikenal, untuk diketahui. Ya, pernah Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'i, ketika dia datang di sumur, ini ulama alim besar, ya, seluruh kebaikan para sahabat dia sudah lakukan. Hanya satu yang belum dia dapatkan sebagai sahabat Nabi, karena dia hidupnya sebagai tabi'in, tidak melihat lagi Nabi SAW. Dia datang di satu sumur yang manusia banyak mengambil air di situ. Tidak ada yang mengetahuinya kalau ini ulama besar, sehingga dia disikut, diusir, apa, dipindahkan. Mungkin yang lain ingin mendapatkan air, sehingga dia tersisihkan. Ya, sampai seperti itu, ya, tidak dikenal. Nah, ini lebih disukai daripada kemudian ketika datang harus dihormati dan demikian dan demikian. Ya, mereka lebih senang seperti itu, tidak dikenal oleh manusia. Ini untuk menjaga keikhlasan agar amalan mereka tetap sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca dan pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.